Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran fikih kita, sembari membaca hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun sebelum itu, kita merasa penting untuk kita menyampaikan sebuah renungan melihat ke fenomena orang-orang, bahkan kaum muslimin, menimpa mereka di saat ini, seperti yang rutin di akhir tahun, di mana penting untuk kita mengetahui apa penyebab dari laku dan larisnya budaya-budaya barat di tengah kaum muslimin, yang tidak semestinya mereka melakukannya. Di samping itu, bermudarat, merusak akhlak, merusak agama, juga menghabiskan biaya, menyia-nyiakan waktu, dan membutuhkan tenaga yang tidak dikurbankan. Pertama, wallahu a'lam, itu adalah memang misi setan yang sudah tersumbar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan lahum yadnahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Dalam ayat yang lain, wa lahudannalahum siratal mustaqim, itu ketika Allah mengatakan kepadanya untuk dia terlaknat. Maka setan ini bertugas, sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ya, misi setan adalah mengajak pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Ini yang pertama. Sehingga budaya barat yang mayoritasnya mereka berideologi Yahudi ataupun Nasrani, yang cenderung merusak kaum muslimin, itu pertama adalah memang bujuk rayuan setan ingin menyesatkan dan menjauhkan kaum muslimin dari jalan yang lurus, dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah memang karakter nafsu manusia itu adalah ingin puas, cenderung ingin memuaskan dirinya, baik kepuasan tersebut dia dapati dengan cara yang memudaratkan dirinya sendiri, atau memudaratkan orang lain, atau memudaratkan akhlaknya, atau memudaratkan agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu ini, nafsu syahwat ini, banyak mengajak kepada keburukan, banyak mengajak keburukan. Makanya kalau al-haq ini mengikuti hawa nafsu, lafadzatikam awat wal abdu bumi langit ini akan rusak. Kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu ini cenderung untuk melakukan keburukan demi memuaskan nafsu syahwatnya, itu karakter hawa nafsu, jauh daripada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau bimbingan Al-Quran dan Sunnah, kebanyakan itu sudah bertentangan dengan hawa nafsu. Sedangkan mukmin, muslim itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tara'an lima jiktu bihi. Tidaklah salah seorang daripada kalian beriman, maksudnya dengan iman yang benar, iman yang sempurna, sampai hawa nafsunya mengikuti syariatku, mengikuti apa yang aku bawa, Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat fenomena yang ada ini, itu sering mengikuti dan banyak mengikuti hawa nafsunya, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, demi kepuasan. Apalagi kalau jauh dari ada ilmu agama. Yang ketiga secara mental, itu memang bujuk rayu dari non-muslim itu sendiri, agar kaum muslimin itu jauh dari agamanya. Malah kalau kita itu adalah meninggalkan agamanya, itu sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rencana dan makar mereka dalam muslim ini. Falam tartu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dalam surat Al-Baqarah. Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka, kalaupun tidak sampai murtad, meninggalkan agama dan pindah ke agama mereka, mereka akan menawarkan produk yang merusak agama, merusak akhlak. Itu dari satu sisi. Jadi memang gigi mereka secara umum tidak kenal lelah untuk memalingkan kaum muslimin dari ajaran agama mereka dengan menawarkan hawa nafsu ini, perkara-perkara yang cocok dengan hawa nafsu manusia secara umum, yaitu ingin memuaskan. Sehingga produk-produk dari non-muslim, barat, kalau kita lihat itu ya terkadang butuh biaya besar, juga membutuhkan tenaga yang tidak ringan, membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tapi pelaku di kalangan kaum muslimin ya tadi pertama ya memang pelaku rayu setan, kemudian hawa nafsu ini juga cenderung untuk mengikuti perkara yang memuatkannya dari kejelekan-kejelekan. Yang ketiga memang kegigihan dari pihak non-muslimnya untuk menawarkan kepada kaum ini produk-produk mereka. Anehnya, walaupun itu tidak sopan ya secara tradisi daerah, adat daerah, tapi karena itu adalah tawaran dari luar, itu tetap pede kaum muslimin melakukannya. Pakaian-pakaian yang tidak pantas, mungkin secara lingkungan ini pakaian-pakaian ini adalah pakaian yang tidak pantas secara lingkungan, tradisi daerah, pakaian-pakaian yang ini misalnya bagi wanitanya, terkadang di tempat yang dingin yang kita laki-laki saja sudah bagian dari pakai lepi, pakai kaos, pakai baju, pakai jaket, yang wanitanya kita tidak pakai, tetap kuat berpakaian seperti bayi dengan pakaian-pakaian yang minim tersebut, seperti pakaian-pakaian anak kecil. Tapi kalau kaum muslimin menawarkan produk yang masya Allah sopan, pakaian tertutup, kemudian juga tidak mengganggu orang, nah ini terkadang dari kaum musliminnya merasa tidak pede, merasa malu. Tapi untuk pakaian yang terbuka dan itu adalah produk dari luar, itu ringan untuk melakukannya. Ringan untuk melakukannya. Tapi kalau produk daripada kaum muslimin, pakaian tertutup misalnya, ada adat yang sopan, kadang dari kaum muslimin itu sendiri merasa berat, merasa dirinya terasing untuk melakukan hal-hal tersebut. Ini memang tadi akibat dari ujuk rayu setan, hawa nafsu yang cenderung melakukan kejelekan, kemudian kegigihan tawaran dari pihak non-muslimin terhadap produk-produk mereka untuk merusak kaum muslimin, ditambah yang keempat yang itu memang sudah sunnatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi umat sebelum kalian. Sampai digambarkan dalam riwayat, attalau anna ahadun dakhala jubrodab bin ladapatumu. Sampai-sampai sekiranya ada dari mereka, mereka non-muslim ini masuk ke lubang dok, sungguh kalian akan mengikutinya. Dalam riwayat yang lain, hadis istiraful ummah, terpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan disebutkan bahwasanya kecenderungan umat ini mengikuti akhlak umat Yahudi atau umat Nasrani adalah lau anna ahadahum ata ummatahu ala niyatan la ata min ummatihi mithla dhalik. Seandainya salah seorang daripada mereka mendatangi, maksudnya menggauli, menyetujui, mohon maaf, ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri secara terang-terangan, di umat ini ada yang melakukan seperti itu. Artinya Nabi ingin menggambarkan betapa kuatnya daya tarik dari umat ini untuk mengikuti keburukan yang ada di non-muslim. Sehingga ada tarik menarik dari merekanya ngerayu, dari kininya tertarik. Maka dari itu penting untuk kita lebih khusyuk lagi ketika kita membaca Fatihah, membaca kalimat Ihdinash Shiratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau karuniakan nikmat atas mereka. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan al-maghdub. Ditafsir al-maghdub 'alaihim adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengamalkan ilmu mereka, waladdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Ditafsirkan mereka adalah orang-orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Demikian juga banyak doa, dengan doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memanjatkannya, padahal beliau adalah seorang nabi yang dijamin terampun dosa yang lalu maupun yang akan datang. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik kalbu, teguhkanlah hati-hati ini di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu doa yang diajarkan oleh Allah. Ya Allah, wahai Rabb kami, jangan Engkau sesatkan kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri hidayah bagi kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kami, bagi kami rahmat dari sisimu. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk kita sering berlindung kepada Allah dari bujuk rayu godaan setan, serta diberi kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu yang cenderung mengajak kepada keburukan, serta berhati-hati dengan fitnah non-muslim Yahudi maupun Nasrani dan tawaran-tawaran yang mereka berikan kepada kaum muslimin, karena itu akan menjauhkan kaum muslimin dari agama. Ini yang mungkin penting untuk kita renungi bersama, agar kita menjaga diri kita, keluarga kita, menjaga agama, akhlak, berakhlak dengan akhlak yang diajarkan dalam agama kita, menjauhi budaya-budaya yang ditawarkan oleh pihak luar yang bertentangan dengan agama kita, yang terkadang harus mengorbankan biaya, tenaga, dan waktu tadi. Semoga ini bisa dipahami. Wallahu'alam bisawab. Kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibn Hajar hafizah rahimahullah, masih dalam bab yang sama, bab Ijalatun Najasah wa bayanuha, bab membersihkan najis serta keterangannya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Lama kana yawma khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Aba Thalhata panada inna allaha wa rasulahu yanhayanikum anhu min umuril ahliyati fa innaha ridtun muttabahun alaih. Dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, lama kana yauma khaybar, ketika pada hari penaklukan daerah Khaybar, dikatakan kana yauma khaybar atau di saat perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Abu Thalhah, meminta kepada sahabat Abu Thalhah agar mengumumkan, panada mengumumkan, mengumandangkan kalimat innallaha wa rasulahu yanhayanikum an tuhumil umuril ahliyah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari makan daging himar, keledai, keledai yang ahliyah, yaitu keledai jinak, keledai jinak ahli. Karena sesungguhnya dia adalah kotor, rijis, kotor. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih, artinya adalah Imam Muslim dan Imam Bukhari sepakat di dalam meriwayatkan hadis ini. Sehingga hadis ini termasuk hadis yang disepakati kesahihannya. Jadi di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwasannya ketika perang Khaybar atau pada waktu penaklukan daerah Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dan memerintahkan kepada sahabat Abu Thalhah agar mengumumkan, mengumandangkan bahwasanya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari makan daging keledai, keledai kampung, keledai kampung ataupun keledai jinak, karena daging keledai kampung adalah kotor, rijis. Kita tidak menerjemahkannya dengan najis, karena ilah para ulama makna rijis itu. Tapi sekarang mereka mengatakan bahwasanya rijis adalah kotor, itu kotor. Tentang najisnya tentunya berbeda paham para ulama. Kotor dan haram. Kotor dan haram kalimat rijis tersebut. Untuk kenajisannya ada pembahasannya. Jadi hadis ini pertama apa hubungannya dengan bab membersihkan najis? Ini dimasukkan karena sebagian para ulama berpandangan najisnya daging keledai. Daging keledai najis. Karena ada kalimat rijis. Ditafsirkan rijis ini adalah najis. Untuk dikalahkan najis tentunya hal yang wajar. Karena apa? Karena ada kaidah hewan yang haram dimakan dagingnya, Berarti pesembelihannya itu adalah tidak sah. Walaupun disembelih dengan sembelihan syar'i, ya tetap dia bangkai. Sedangkan bangkai adalah najis. Disembelih dan tidak sembelih, kalau hewan tersebut haram dimakan dagingnya, ya tidak ada manfaatnya penyembelihan tersebut. Ya tetap najis. Ataupun tetap bangkai. Nah ini, walau alam dari yang para ulama sampai bersepakat ya, bahwasanya daging keledai ini najis. Tentunya dikatakan daging kan karena sudah mati keledai tersebut dan sudah diambil dagingnya untuk dikonsumsi, maka dia menjadi najis karena penyembelihannya itu dari jasa. Karena yang disembelih adalah hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Sehingga penyembelihannya tersebut adalah tidak berfungsi mensucikan dari statusnya bangkai tadi. Ini ya. Ini mungkin faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Namun sebelumnya keterangan dalam hadis ini, Khaibar disebutkan dalam hadis ini adalah satu wilayah ataupun daerah yang ada di tidak jauh dari Madinah, atau ya cukup jauh 160 km dari kota Madinah sebelah utara kota Madinah berjarak 160. Kalau dulu yang menghuni daerah ini adalah kaum Yahudi. Mereka bercocok tanam kurma di sana. Atau tanaman-tanaman yang lainnya. Pada tahun ke-7 berhasil ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat Khaibar ini dan bisa direbut, dan mereka di saat itu belum diusir. Masih mengelola tanaman-tanaman semacam kurma dan bagi hasil separuh-separuh, yaitu bagi pengelolanya separuh dan bagi pemiliknya kan menjadi sudah direbut oleh kaum muslimin, oleh Nabi SAW dibagi kebun-kebun ini. Nah, tapi dikelola oleh orang Yahudi yang masih diizinkan untuk tinggal di situ dengan bagi hasil. Setengah bagi pengelola dan setengah bagi pemiliknya. Kemudian di zaman Umar mereka ini diusir. Diusir dari jazirah. Dari tempat tersebut. Nah sekarang daerah tersebut tentunya sudah makmur. Banyak gedung-gedung pemerintah didirikan di situ, serta layanan-layanan umum. Nah, itu megah ya, disebutkan. Ini terkait dengan Khaibar yang disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah SAW meminta kepada Abu Talha untuk mengumumkan bahwasanya Rasulullah melarang makan daging imam. Imar ini kalau dari sisi spesiesnya itu adalah kuda. Jadi kalau kuda kan halal. Nah dari kepalanya ada bentuk-bentuk kudanya. Sampai di sana ada perkawinan antara imar keledai ini dengan kuda yang menghasilkan bighal. Bighal itu adalah peranaan antara keledai dengan kuda. Apa hukumnya? Apakah sama dengan keledai ini? Perkawinan antara yang halal dengan yang haram itu adalah menghasilkan yang haram. Yang haram. Anda lupa apakah yang betinanya itu adalah kuda jantannya, adalah keledai atau sebaliknya, yang jelas hasil perkawinan dan jadi bikolen. Jadi bentuknya ada mirip kudanya, tapi dia lebih banyak ke keledainya bentuknya. Nah ini sama hukumnya dengan hima, sama-sama haram, walaupun namanya sudah beda. Sering digunakan untuk sebagai sarana angkutan, mengangkut barang bawaan, memang cukup kuat dari sisi tenaga. Himar ini, tigoy juga demikian, untuk mengangkut barang ataupun mengangkut orang, menarik gerobak, itu bisa dipakai. Namun suara himar ini sangat buruk, jelek. Wa inna amfarul wa'ira sautul hamir dalam Al-Quran. Semungkar-mungkarnya suara adalah suara himar. Suara himar. Sulit menggambarkan bagaimana jeleknya suara himar. Nampaknya lebih jelek daripada suara anjing, karena sejelek-jeleknya suara adalah suara himar ini. Himar tadi termasuk bilgol. Nah di sana, kalau di sini yang lebih ayat haram itu adalah himar ahli. Ahli ini artinya dia sujina, berkeliaran di sekitar rumah. Artinya di sana ada himar yang lain. Ada himar yang lain namanya himar wasi. Yang liar, yang hutang. Yang hidup di alam bebas. Nah ini biasanya disebut dengan, kalau bahasa kitanya adalah kuda zebra. Zebra, nah itu halal. Zebra itu halal. Zaman Nabi SAW, Abu Tholha yang pernah berhasil berburu dan mendapatkan satu ekor himar wahsy ini ataupun zebra, sehingga tidak dikatakan keledai kalau bahasa kita, ya seperti dikatakan zebra, bahkan lebih ke kudanya, kuda zebra kalau mengatakan. Jadi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang lainnya itu adalah ihram dari Dzul Khulaifah. Nah Abu Thalha tidak ikut ihram, tapi ikut ke Mekah dan ada niat untuk umroh juga. Tapi dia mengambil pesisir pantai dan di perjalanan, dan dia memang niat untuk berburu, tapi itu belum ihram. Dia mendapatkan seekor zebra ini dan berhasil diikam dengan tombak atau tumpana, dan kemudian diajak para sahabat yang sudah ihram bagian keberatan, merasa ini mereka ihram kok ini malah berburu, tentunya berburunya di luar tanah haram, ya di luar tanah haram. Sebagian mengkonsumsi, sebagian menunggu keputusan Nabi. Ketika ditunjukkan kepada Nabi, ternyata Nabi minta bagian. Tapi malah karena memang tidak ada niat dari Abu Thalha untuk berburu ini untuk Nabi. Pasti dia berburu untuk kebutuhan dia. Tapi ketika ada seorang sahabat bersengaja berburu untuk disajikan kepada Nabi, Nabi menolak. Nabi menolak hasil buruannya tersebut, karena ada niatan sengaja berburu untuk dihadiahkan, diberikan kepada Nabi. Nabi menolak. Itu ketika ihramnya. Walaupun di luar ihram tentunya tidak ada masalah. Kembali kepada hadis kita, jadi yang dilarang dan diharamkan di sini adalah himam ataupun keledai jinak lah atau keledai negeri lah, keledai negeri, keledai kampung yang dia berkeliaran masuk ke hadis inna aminat tawafina alaikum, hewan-hewan yang ada di sekeliling kalian. Makanya sebagian mengatakan kalau dia hidup, dia hidup, walaupun dagingnya seandainya dia sudah mati lagi, tapi hidupnya dia tidak lagi. Dia tidak najis, bukan hewan yang najis. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggang himar dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wara'a himar. Aku berboncengan dengan Nabi di belakang Nabi di atas himar. Di atas himar, keledai ini. Tidak, artinya kalau dia najis, sulit untuk seseorang bebas dari najisnya kalau dia ditunggangi. Dia tetap menyentuh kepalanya, yang sudah ada keringatnya, ataupun air liurnya. Ya tentunya himar pun, sebagaimana hewan-hewan yang lainnya, tidak cebok. Artinya dia pun kalau pun akan kepercikan ke badannya, air kencingnya, kemudian terkadang duduk di mana dia kencing. Nah ini kan tidak lepas darinya. Tapi tidak ada keterangan dari Nabi. Padahal ketika itu keledai, keledai kampung ataupun keledai negeri ini ataupun keledai jinak ini adalah merupakan alat angkutan mereka. Jarang yang punya kuda. Jarang yang punya onta yang bisa untuk mengangkut onta. Onta banyak, tapi onta yang khusus untuk ditunggang itu adalah harganya lebih tinggi. Kalau ini marinya termasuk di situ ya, di mereka mungkin sekarang lebih banyak di Pakistan, India, di Yaman dan daerah yang lainnya. Itu adalah tunggangan yang paling murah. Jadi kalau kita di sini adalah sepeda. Ini paling murah, tapi kalau mendatangkan keledai ini ke Indonesia, ya istimewa, sudah tunggangan yang untuk orang yang miliarder yang memilikinya, karena untuk mendatangkannya ya tidak murah, kemudian akan menjadi tontonan, menyenangkan kalau ada yang tunggang keledai ini. Ini kalau tidak, ini hanya ada di daerah kita, tapi untuk di daerah mereka itu adalah termasuk tunggangan yang sederhana. Sampai dikatakan Nabi SAW itu menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Dia seorang yang paling mulia, tapi tunggangannya adalah, tumpaannya itu adalah keledai. Itu menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Di antara yang menunjukkan dia tidak najis hidupnya, termasuk air liurnya, bekaknya, ketempelan himar yang tidak najis. Ibnu Abbas suatu ketika menunggang himar. Jadi himar ini kalau jantannya himar, kalau betinanya namanya atan, atau disebut dengan kata lain himar. Atan atau himar ini kalau betinanya, induknya. Kalau himar itu jantan, kalau himar atan. Nah, Ibnu Abbas suatu ketika pernah menunggang himar ini, keledai, keledai Cina ataupun keledai negeri atau keledai kampung ini di Mina, melewati antara sop orang sholat. Antara sop orang sholat dilewati oleh Ibnu Abbas yang layak dalam sholat. Ibnu Abbas naik himar melewati sop tersebut. Tidak ada pengingkaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memutuskan sop. Kita bayangkan kalau dia najis, masa najis masuk ke tengah-tengah sop, Kemudian lewat tol baru dilepas sama Ibnu Abbas untuk makan rumput. Ibnu Abbas masuk ke tol jamaah. Ini diantara perkara yang kuat menunjukkan bahwasannya imam kalau hidungnya bekas dan najis dan keringatnya lendir yang keluar dari hidung ataupun mulutnya tidak najis, sampai Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalil najasah la yuqawim dalil as-sahara, dalil mereka yang menajiskan air liur, lendir, bekas timar ini itu tidak sekuat, tidak bisa mengalahkan dalil toharohnya, dalil sucinya. Kan kalau dia najis kan wajib dijauhi, malah ditunggangi. Menunjukkan bahwasanya dia tidak najis. Tapi tidak boleh dimakan dagingnya karena rijis. Nabi di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah yang itu termaktub dalam kitab Taurat dan Injil sampai mereka mengenal Nabi dari situ adalah yuhillahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan al-khaba'ith. Obatnya yang buruk, yang kotor, yang bermudarat. Bermudarat. Nah, tentunya walaupun mungkin diberi makan dengan makanan yang bersih, rumput yang bagus, dia makan rumput. Makan rumput seperti sapi, seperti kuda dari rumput-rumput alam. Tidak makan yang kotor-kotor, pasti makanannya. Akan tapi karena sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya dia adalah rijis, kita yakin bahwasanya la yatiku anil hawa, Nabi tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, kotor dagingnya tersebut. Ini lima makanannya tersih. Dikatakan kotor. Antas bagaimana dengan semacam yang mereka istilahkan dengan kambing balap, anjing, makanan yang seperti itu, kotornya, dikonsumsi, tentunya lebih kuat lagi menunjukkan keharaman, apalagi disebutkan dia adalah zunabin. Bahwasanya anjing ini termasuk daripada yang berparing daripada hewan. Maka sangat aneh kalau ada kelompok yang menganggap bahwasanya daging anjing itu adalah halal, daging kucing itu adalah halal. Padahal ini adalah dari hewan-hewan yang bertaring yang Rasulullah SAW melarang. Apalagi makanan relatif ataupun cenderung makanannya itu adalah makan kotor, makanan kotor. Tidak seperti himar, himar saja, keledai saja dikatakan rijis, kotor. Maka ini lebih jauh, lebih kotor daripada himar, lebih kuat lagi untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah bukan thayyibat, bukan yang baik sehingga untuk dikatakan halal. Yang halal itu adalah yang baik-baik. Adapun zebra yang dalam bahasa Arabnya itu adalah umur al-wahsiyah atau himar al-wahsi, keledai juga, tapi dia wahsi, dia di bahasa kita adalah zebra, itu termasuk sayyidun, yaitu hewan buruan. Hewan buruan yang halal dimakan dagingnya, halal untuk diburu. Meskipun misalnya dia sudah jinak, dapat anak zebra, kemudian dipelihara, jadi jinak, jadi tetap dia Seperti asalnya ya zebra yaitu adalah wasi. Nah, liar jina itu karena di dipelihara ataupun dijinakkan. Kalau ini memang asalnya dia jina, hewan yang ada di sekitar lingkungan kalau limar ahli ini. Tapi ini tetap dikatakan dia himar, wasi ataupun bahasa kitanya kuda zebra ya halal. Sehingga dia dagingnya pun tidak najis ketika dia disembelih ataupun mati karena diburu dengan syarat-syarat halalnya buruan. Dagingnya adalah daging yang halal, thayyib, bagus dan suci. Apalagi bagian yang lainnya. Tapi kalau matinya mati dalam keadaan tidak disembelih, mendapati dia dalam keadaan sudah mati, mati bangkai, ini najis karena al-mayyit, al-mayyit itu najis. Bangkai itu adalah najis. Bangkai itu adalah najis. Ini terkait dengan hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini mengatur segala aspek kehidupan, terutama halal dan haram. Tidaklah diharamkan sesuatu melainkan karena mudharatnya. Dan yang halal itu adalah yang thayyibat, yang baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.